Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wonten pinten-pinten pertanyaan, ya. Bismillah, afwan ustaz, bagaimana sikap kita menyikapi tradisi-tradisi yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah? Apa saja tradisinya yang masih melekat di tengah masyarakat? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Sikap kita yang pertama adalah kita tidak ikut di dalam penyelisihan syariat. Niki sing pertama. Jangan sampai kita apa namanya mengikuti. Ya. Ya. Dulu Rasul diutus di tengah orang-orang Mekah. Orang Mekah juga punya tradisi yang banyak. Tetapi Nabi tidak ikut tradisi sama sekali. Karena tradisi itu menyelisihi fitrah, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi apa? Sunnah. Bahkan beliau belum diutus menjadi nabi saja, belum pernah menyentuh berhala, belum pernah. Nyenggol mana mungkin tahu. Apalagi sujud, apalagi menyembah, tidak pernah. Manusia ketika itu punya kebiasaan tawaf, ya, telanjang, dilepas bajunya. Ini orang-orang Arab dulu, jahiliyah. Karena menganggap iklam ini haram, hasil judi, hasil merampok. Ora pantas nggo ngibadah. Ora pantas nggo ngibadah malah dicopot sisan. Nggih, keliling Ka'bah mboten ngangge napa? Lambi. Ya. Rasul tidak pernah melihat itu dan tidak pernah mengikuti tradisi-tradisi yang ya seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai seorang muslim wonten patokan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada adat, ada tradisi yang ada di tengah masyarakat, dilihat. Kalau tradisi itu tradisi yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ya kita ikuti. Kita melaksanakan, tidak masalah. Contoh misalipun, kalau kita berbicara dengan orang tua, niki wonten basa krama, kan ngoten nggih. Ini kan adat Jawa. Ini tidak menyelisih syariat. Ya kita berbicara dengan basa krama. Ya semampu kita. Ya. Kalau kita salah-salah ya belajar. Tidak masalah. Contoh, adat, kebiasaan masyarakat, gotong royong. Ya. Ya, tradisi untuk gotong royong, membersihkan jalan, atau macam-macam. Ya. Bangun rumah, nek rumien, nek gawe rumah, ini kan omah bongkar pasang. Ngeten, nah, itu ada, barangkali masih ada tradisi yang ada. Ya, ikut nyengguyung, bareng. Ya. Tapi kalau tradisi itu adalah tradisi yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya kita tidak ikut, tidak ikut, dan kita apa namanya, ya, hikmah di dalam kita apa namanya, kita baik di dalam apa namanya, tidak ya, dalam menolaknya, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, kita tidak mengikutinya, kita tidak bisa mengikutinya, ya. Dan yang lainnya dari tradisi-tradisi apa namanya masyarakat, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan apa Sunnah. Apakah wajib sholat menghadap batas sutroh? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan sunnah mu'aggadah. Ya, sutroh niku. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam biasa kalau sholat itu mendekat ke tiang. Kalau tidak, ya, beliau menancapkan apa? Ya, tombak. Ya. Disebutkan pernah Nabi alaihi salatu wasallam sholat menghadap anazah. Anazah niku tombak kecil yang ditancapkan. Ya. Beliau sholat mendekat ke sutroh. Ya. Para ulama ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah mu'aggadah. Ya. Tapi tentunya kita semuanya ini ya, berusaha untuk ya, sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sholat mendekati sutroh, itu pertama jelas sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Menjadi sebab sholat kita lebih khusyuk. Langkung apa? Khusyuk. Cobi menawi panjenengan sholat teng wingking, waduh banget teng arep mboten-mboten apa batas. Ya. Ada orang berjalan di depannya. Ada pemandangan banyak di depan itu mengganggu apa sholat. Berbeda kalau kita mendekat sutra. Mendekat ke depan, shaf yang pertama, mendekat tembok, ya. Ini akan apa namanya? Lebih apa? Lebih membantu kekhusyuan. Ya. Terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, apakah itu wajib ataukah itu apa namanya sunnah muakkadah, kita melaksanakannya dan tidak meninggalkannya. Apa hukum zikir menggunakan alat ya bantu, nah, seperti apa namanya batu atau yang semisalnya. Nah, Nabi mengajarkan kita zikir dengan menggunakan apa namanya? Jari. Ya. Dengan ini lebih apa ini sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dulu pernah ya di Kufah nalika sahabat Ibnu Mas'ud masih sugeng, Rasul belum lama wafat. Itu ada beberapa manusia ngelompok-ngelompok ya. Zikir menghitung zikirnya dengan kerikil-kerikil. Sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali. Dan dihitung dengan kerikil. Subhanallah, subhanallah. Dihitung dengan kerikil. Hallilu mi'ah. Bertahlilah 100 kali. Dihitung lagi dengan kerikil. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Ya. Kenapa kalian demikian cepat binasa? Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baru saja sedo. Perkakas-perkakas Rasul masih ada. Sahabat masih banyak. Kok kalian sudah berubah seperti ini? Melakukan amalan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Maka mereka mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, niatan kita ini baik. Kita melakukan zikir seperti ini, menghitung dengan kerikil-kerikil ini, niatan kami baik. Niatan kami baik. Kemudian ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, yang intinya, ya, kalau ini memang kebaikan, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak apa namanya mencontohkan? Berarti kalian merasa lebih baik daripada siapa? Nabi. Kalian bisa melakukan yang Nabi tidak pernah melakukan. Amalan niku mboten cukup niatan yang ikhlas saja. Tidak cukup dengan niatan apa? Ikhlas. Sing penting ikhlas niku mboten cukup. Tetapi di samping ikhlas harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas mengeluarkan zakat fitrah. Zakatul fitr. Ning mboten cocok dengan Nabi alaihi salatu wasallam dibayarkan setelah salat Id. Padahal zakatul fitr itu dibayarkan sebelum sholat napa? Id. Nah, niki mboten ketampi. Tidak dihitung zakatul fitr sebab melaksanakan walaupun ikhlas tidak sesuai dengan tuntunan sinten Nabi alaihi salatu wasallam. Wis ditentokaken wektune. Demikian pula menyembelih korban. Menyembelih korban itu tidak cukup ikhlas. Tetapi juga harus sesuai contohnya waktunya. Waktu menyembelih korban itu sesudah sholat Id. Benten nggih, berbeda dengan zakat apa? Fitr. Kalau korban sesudah sholat. Ya, kita tutup dengan sebuah kisah. Dulu pada zaman Nabi ada sahabat yang menyembelih ya korban sebelum Rasul sholat. Jadi Rasul selesai sholat berdiri untuk khutbah. Loh kok ada kambing yang sudah disembelih? Berarti disembelih sebelum selesai apa? Sholat. Nabi mengatakan, siapa yang menyembelih? Saya ya Rasulullah. Lajeng Rasul ngendika, syatuka syatulah min. Sembelihan kamu ini tidak dianggap sembelihan korban, tetapi sembelihanmu ini dianggap sembelihan daging biasa. Disuruh nyali kambing lagi untuk disembelih, mengganti kambing yang disembelih sebelum sholat apa? Aid. Sehingga ma'asyiral muslimin dalam masalah zikir pun mari kita terus berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Jumlahnya, menghitungnya dengan jari, ini sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga dengan itu hidup kita semakin diberkahi, hidup kita semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados menika ingkang saged kawula sampaiken, nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kalimat-kalimat ingkang mboten pas, mboten matrep, tidak sesuai pada manah panjenengan. Kawula nyuwun kenging pangapunten, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.